itu flamboyan berguguran sorang darah memandang terpukau satu-satu daunnya berjatuhan berserakan di pangkuan bumi. Flamboyan itu diraihnya wajahnya terlihat sayu, flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Sejak itu, sang darah berharapan esok lusa bersemi kembali. Dan flamboyan itu diraihnya wajahnya terlihat sayu, flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Sejak itu, sang darah solusa bersemi kembali. Solusa bersemi kembali.